السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وحرمتي، sampai kita pada qaul syarih wa ibadus salaf fi syahida, tentang ungkapan salaf dalam makna syahida, yakni para salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in, membahas masalah kalimat syahida yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bersaksi atau memberikan persaksian. Qul inna a'udzukum Allah, disebutkan di sini ibadatul salaf tentang syahidah itu mengandung makna-makna sebagai berikut. Pertama, al-hukum, menghukumi. Al-qadha, memutuskan. Al-i'lam, pemberitahuan. Al-bayan, keterangan. Al-ikhbar, pemberitaan. Ini beredar di makna-makna ini kalimat syahidah. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. Dan kalimat-kalimat makna-makna dari syahidah semuanya tidak saling bertentangan, dan semuanya memang terkandung dalam kalimat syahidah, seperti dalam ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ini bermakna dengan makna-makna tadi Allah menghukum dengan satu hukum bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Demikian pula qadha, keputusan, Allah memutuskan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia. Demikian pula i'lam, pemberitahuan, Allah memberitakan, mengumumkan bahwa tidak ada al-i'lam atau tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wal bayan juga sama, keterangan, pemberitaan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, semua makna-makna syahidah, semua makna-makna syahidah yang disebutkan memang terkandung dalam makna kalimat ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Falaha arba' maratib. Maka dalam masalah syahidah memiliki empat tahapan. Yang pertama, tahapan pertama, ilmun wa ma'rifatun wa i'tiqadun li sihhatil mashhud bihi wa thubutiha. Tahapan pertama harus ada terkandung di dalamnya ilmu pengetahuan, pengenalan, keyakinan di dalamnya terhadap kebenaran apa yang dipersaksikan, terhadap thubut, ketetapan tetapnya apa yang dipersaksikan. Tahu, mengerti, mengenali, dan yakin terhadap apa yang dipersaksikan. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, harus ada pula takallumuhu bidzalik, pengucapan apa yang telah dipahami, telah diketahui tadi, apa yang telah diyakini tadi, terungkap dengan lisan, dengan lidah atau dengan ucapan. Wa in lam yu'lim bihi ghairuh. Tahapan kedua, diucapkan. Bal yatakallam biha ma'a nafsihi. Apakah diucapkan dengan memberitahu orang lain ataupun diberitakan pada dirinya sendiri? Wa yatadhakkaraha wa yantiq biha aw yaktubuha. Apakah diucapkan pada dirinya, mengingat-ingatnya, atau menuliskannya? Itu juga sama sebagai ikrar. Wa thalithuha, dan yang ketiganya, an yu'lim ghairahu bima yashhad bihi. Tahapan ketiga, memberitahukan yang lain. Yani mengumumkan apa yang telah diyakininya dan telah diikrarnya di lidah, diumumkan, diberitahukan, bima yashhad bihi, dengan apa yang dia persaksikan. Wa yukhbiruhu bihi wa yubayyinuhu, dia mengkhabarkannya, dia menjelaskannya apa yang diyakininya. Di tahapan ketiga. Wa rabi'uha, dan tahapan keempat, an yalzamu bimadmuniha wa ya'muru bih wa ya'muruhu bih. Tahapan keempat, hendaklah dia melakukan konsekuensinya, mengamalkan apa yang dikandungnya, dan menyuruh, memerintahkan orang lain untuk menerapkan apa yang terkandung dalam kalimat persaksiannya. Kalau demikian tahapan-tahapannya yang empat, maka apakah tepat kalau dikatakan Allah syahidah, Allah mempersaksikan? Kalimat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan juga para malaikatnya mempersaksikan, dan juga orang-orang yang berilmu, para ulama mempersaksikan. Qaiman bil qist, dan tegak dengan keadilan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Al-Aziz Al-Hakim. Qul inna a'udzubikumullah, berarti syahida dinisbatkan kepada Allah, kepada para malaikat, dan kepada manusia. Kalau kepada manusia, kita sering jelaskan bahwa manusia yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, mempersaksikan dengan la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus bertauhid, harus beribadah kepada Allah, dan jangan beribadah kepada yang lain. Baik, kalau syahidallah, Allah bersaksi, apa maknanya? Katanya martabah yang keempat, hendaklah melakukan konsekuensinya. Tentunya bagi Allah SWT konsekuensinya berbeda dengan apa yang merupakan konsekuensi pada persaksian manusia. Artinya Allah SWT memang yang paling layak, paling berhak untuk diibadahi, maka Allah pun mempersaksikan bahwa memang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dirinya, kecuali Allah SWT, maka Allah perintahkan hamba-hambanya. Ini konsekuensinya. Maka Allah jadikan sebagai hukum, maka Allah jadikan sebagai suatu syariat, suatu agama, dan diperintahkan pada manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Ini fi'il bimadmun, melakukan apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Fa syahadatullahi subhanahu wa ta'ala li nafsihi bil wahdaniyah wal qiyam bil qist tadammanat hadhihi al maratib. Maka persaksian Allah pun yang mempersaksikan tentang dirinya dengan tauhid, dengan wahdaniyah, dan mempersaksikan dengan keadilan, maka juga mengandung empat maratib tadi. Ilmuhu bidzalik, pertama ilmu dan pengenalan, dan Allah Maha Tahu dan Maha Alim, Allamul Ghuyub. Allah Alimul Ghaib wasyahadah, Maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala pada martabat yang pertama, dialah justru yang a'lamul alamin, yang paling alim di seluruh alam. Wa takallamuhu bihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengikrarkannya dengan ucapannya. Maka Allah syahidah, syahidallah. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, dan Al-Quran kalamullah wa qawlullah ta'ala, ucapan Allah dan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhbaruhu li khalqihi bihi, yang ketiga, memberitahukan, mengumumkan, memutuskan terkandung di dalam kalimat syahidah, dan memang Allah memberitahukannya, Allah mengajarkannya pada manusia, Allah mengkhabarkannya, memberitakannya, menjelaskannya pada seluruh makhluk-makhluk manusia dan jin, atsaqalain khususnya. Wa amarahum wa ilzamuhum, dan Allah memerintahkan mereka. atau wa amruhum wa ilzamuhum bih. Dan Allah memerintahkan mereka dan juga Allah mengharuskan semua para hamba untuk mentauhidkannya. Ini konsekuensinya. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti kalimat syahida harus ada empat perkara tadi. Fa amma dijelaskan satu persatu dengan rinci oleh Asy-Syarih Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Fa amma martabatul ilm. Adapun kedudukan pertama, martabah ilmu. Fa inna syahadah tadammanatha daruratan. Maka tentu yang namanya persaksian mengandung ilmu, mengandung konsekuensi ilmu secara daruah, secara harus, secara aksioma. Tidak mungkin dikatakan persaksian tanpa ilmu. Tidak mungkin dikatakan syahadah tanpa pengetahuan. Saya mempersaksikan. Kamu tahu? Saya tidak tahu. Tidak bisa. Namanya persaksian harus dengan ilmu. Maka yang namanya syahadah tadammanatha daruratan, yang namanya persaksian mengandung ilmu secara keharusan. Wa illa kana syahid syahidan bima la ilma lahu bih. Karena kalau tidak ada ilmu, berarti orang yang bersaksi ini atau yang bersaksi dalam keadaan mempersaksikan sesuatu yang tidak diketahui. Persaksian dari orang yang tidak mengetahui tidak diterima. Persaksian dari orang yang tidak tahu tidak diterima. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali yang mempersaksikan kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan tahu, dalam keadaan berilmu. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga tidak cukup kalimat syahadah la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak ngerti apa makna. Tidak cukup hanya ikut-ikutan ha ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu, enggak cukup. Diazab di kuburnya. Diazab orang tadi di kuburnya. Kenapa? Karena ketika ditanya man rabbuka man nabiyuk, dalam keadaan dia enggak ngerti dan berkata ha ha ha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku mendengar manusia berkata sesuatu, aku ikut mereka. Apa artinya? Artinya dia bersaksi dengan ikut-ikutan, enggak ngerti apa maksudnya, enggak ngerti apa maknanya, enggak ngerti apa konsekuensinya, enggak tahu apa makna kalimat la ilaha illallah, enggak paham. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku hanya mendengar manusia berbicara sesuatu kemudian aku ikut mereka. Ini ucapan seorang yang diazab di kuburnya. Berarti itu menyebabkan azab orang tadi mempersaksikan tanpa ilmu. Allah sebutkan yang dikecualikan dari azab, yang dikecualikan dari ancaman-ancaman Allah adalah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali yang mempersaksikan dengan kebenaran al-haq wa hum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan tahu, dalam keadaan berilmu. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, disebutkan dalam hadis ala mithliha fashhad, sambil menunjuk matahari. Namun sayang, hadis yang ditukilkan di sini adalah hadis yang baik, hadis yang lemah, sebagaimana disebutkan di sini dalam tafsirnya. Qul inna a'udzubikumullah. Kalimat ala mithliha fashhad wa ashara ila syams diriwayatkan dengan sanad yang lemah, bahwasanya ketika bagaimana aku bersaksi, Rasulullah menunjuk ke matahari dan berkata untuk mempersaksikan seperti matahari ini. Jadi seperti kamu tahu tentang matahari, saya yakin ini siang hari. Kenapa? Saya lihat sendiri matahari. Saya tahu sendiri matahari. Kemudian Azabul Munamun tidak bisa jadi hujjah karena hadis baik. Kita langsung kepada yang kedua. Amma martabatut takallum. Adapun martabah yang kedua yaitu pengucapan. Yang namanya bersaksi bukan pengucapan. Kamu datang sebagai saksi tapi diam, enggak mau ngomong. Pokoknya saya tahu. Ya ngomong, apa yang kamu ketahui, persaksikan. Enggak mau. Diam dia. Saya tahu, tapi saya enggak mau ngomong. Itu bukan persaksian namanya. Tidak disebut syahadah, bahkan lebih kepada kitmanul ilm. Sebaliknya, menyembunyikan ilmu. Berarti yang namanya syahadah persaksian, harus ada pengikraran dan pengucapan. Wal khabar, pemberitaan, pemberitahuan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Dalam surat Az-Zukhruf, Allah SWT menceritakan tentang musyrikin. Musyrikin yang menganggap bahwa para malaikat itu adalah anak-anak Allah. Dan mereka meyakini bahwa para malaikat anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yasifun, amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dikatakan di sini oleh Allah, "Wa ja'alul malaikata alladzi hum 'ibadur rahmani inatha." Mereka menganggap para malaikat-malaikat yang sesungguhnya itu adalah hamba-hamba Allah dianggap sebagai anak-anak perempuan. Kata Allah, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Satuktabu syahadatuhum, akan dicatat persaksian mereka. Mereka ngomong, bukan bersaksi. Tapi kata Allah, satuktabu syahadatuhum, akan dicatat persaksian mereka. Berarti ucapan mereka dianggap sebagai persaksian. Berarti yang namanya persaksian adalah ucapan. Mereka tidak berkata, saya bersaksi para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Tidak. Mereka hanya menyatakan, ini anak perempuan Allah. Ucapan. Tidak ada kalimat asyhadu. Tetapi Allah katakan, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan dicatat persaksian mereka. Berarti ucapan mereka dianggap persaksian. Faja'ala dzalika minhum syahadatan, maka Allah jadikan ucapan mereka itu sebagai persaksian. Wa in lam yatalaffadhu bilafdhi syahadah, walaupun dia tidak melafadzkan lafaz syahadah, tidak melafadzkan kalimat asyhadu, tidak melafadzkan kalimat saya bersaksi, enggak mengucapkan istilah dengan kalimat saya bersaksi, enggak. Hanya mengatakan, Pak Hakim, si pulang saya yang ngerjain, dia yang mencuri itu. Loh, kamu mempersaksikan persaksian dosa, saya gak bersaksi, cuma ngomong. Bagaimana? Berarti orang ini gak ngerti apa maknanya persaksian. Saya gak bersaksi, saya gak bilang saya bersaksi, enggak. Dan saya gak mau jadi saksi, saya cuma ngasih tahu bahwa pelakunya itu simpulan, saya lihat sendiri. Bagaimana? Apakah orang ini bersaksi atau tidak bersaksi? Bersaksi. Itu namanya persaksian, karena terkandung dalamnya ucapan, terkandung dalamnya pemberitaan, terkandung dalamnya ilmu dia ketahui, terkandung di dalamnya ikrar di lidah. Qul a'udzubikumullah fa ja'ala dzalika minhum syahada wa illam yatalaffahu bilafdhi syahada. Allah jadikan ucapan musyrikin itu sebagai persaksian walaupun kalimat mereka enggak ada kalimat syahada. Walaupun kalimatnya bukan asyhadu annal malaikata inatha. Tidak ada ucapan mereka saya bersaksi bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Tetapi ucapan mereka menunjukkan kalau mereka bersaksi. Wa yadduha 'inda ghairihim, dan mereka menyampaikan berita itu kepada orang lain, berarti mereka mempersaksikan. Amma martabatul i'lan. Sekarang yang ketiga. Martabah yang ketiga adalah pemberitaan, pemberitahuan. Saya tahu ini yang benar. Dan saya mempersaksikan. Ini ngomong sendiri. Saya mempersaksikan dan saya tahu betul dan saya yakin bahwa ini yang hak, ini yang benar, ini yang salah. Tapi ketika disuruh ikrar oleh orang, kamu bersaksikan demikian, nggak mau ngomong. Apakah bisa dikatakan orang ini dalam keadaan bersaksi? Tidak. Didatangkan di depan hakim juga dia. Sama seperti orang yang katanya sesungguhnya Islam itu hak, sesungguhnya Allah itu Islam, sesungguhnya ngomong sendiri. Tapi ketika dia diajak masuk Islam, ucapkan syahadat di hadapan kaum muslimin, tidak, aku gak mau. Belum masuk Islam dia. Dalam keadaan diam sendiri dia. Qulna a'udzubillahi, harus ada persaksian, harus ada ikrar, isyhadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerah pada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. I'lam bil qawli wa i'lam bil fi'li. Yang namanya i'lam, pemberitahuan dengan dua macam. Satu, memberitahukan dengan ucapannya, asyhadu an la ilaha illallah. Sebagaimana seorang sahabat yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatnya dakwah tauhid, maka dia yakin ini hak. Ya Rasulullah, aku akan ucapkan di hadapan mereka. Maka dia datang ke Ka'bah di tengah-tengah musyrikin, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, sampai dipukul oleh mereka. dianiaya oleh mereka. Sampai kemudian dia sembuh, menyatakan lagi, ya Rasulullah, aku akan katakan lagi pada mereka, asyhadu an la ilaha illallah. Ini namanya syahadah, persaksian. Dengan apa? Dengan ucapan. Bisa pula pemberitahuan bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Bahkan ini juga diperintahkan, berarti harus mengikrarkan dengan ucapannya, asyhadu an la ilaha illallah, dan harus mengikrarkan pula dengan perbuatannya. I'lam bil qawli wa i'lam bil fi'l. Wa hadha sya'nu kulli mu'limin li ghairihi bi amrin. Dan ini keadaan semua orang yang memberitahu. Semua orang yang memberitahu, mesti dia akan memberitahu dengan dua. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Taratan yu'limuhu bihi biqaulih. Kadang-kadang dia mengatakan dengan ucapannya, awas demikian. Pemberitahuan. Kadang-kadang dia lari tanpa mengucapkan apapun, tutup pintunya, tutup kacanya. Pasti orang sekitarnya akan berkata, ada apa? Dan ikut menutup pintunya, ikut menutup jendelanya. Kenapa? Ada pemberitahuan. Dari siapa? Dari si fulan. Ada bahaya. Loh, apa dia ngomong? Enggak, dia enggak ngomong sama sekali. Cuma dia larinya, mukanya saya lihat. Kalau itu i'lam bi dararin. I'lam bi syai' madarrah. Bi syai' madarrah, sesuatu yang membahayakan dia, dia tahu. Bi khatarin 'adzim. Qulna 'azakumullah. Maka yang namanya i'lam kadang-kadang bi qawlihi wa taratan bi fi'lihi. وهذا كان من جعل داره مسجدا ولهذا كان من جعل داره مسجدا. Oleh karena itulah orang yang menjadikan rumahnya sebagai masjid, tidak ngomong apapun, dia buka pintunya, dia buka jendelanya, dia siapkan karpet-karpetnya, dan kemudian dia siapkan segala sesuatunya untuk masjid, dan kemudian dia adzan. Kalau adzan masih merupakan ucapan, tapi ucapannya bukan pemberitahuan, ini masjid, bukan. Dia adzan, itu amal, fi'il. Wa adzana lin-nas bid-dukhuli was-salati fiha. Kemudian silakan salat. Semua orang salat di dalamnya. Maka ini adalah pemberitahuan dengan perbuatannya bahwa rumah dia telah dijadikan sebagai tempat salat. Wa illam yatalaffaz bihi, walaupun tidak berbicara dengan lidahnya kalimat pun. Wa kadzalika man wajada mutaqarriban ila ghairihi bi anwa'il masar. Demikian pula kalau seseorang yang berupaya untuk mendekati seseorang lain, mendekati si fulan dengan hadiah-hadiah, dengan pakaian yang baru, dengan hadiah ini, dengan hadiah itu, dengan semua yang menggembirakannya diberikan. Pokoknya bagaimana si fulan gembira. Bukankah itu i'lam bi annahu yuhibbu, pemberitahuan bahwa dia cinta kepadanya, dia suka kepadanya, dia layani apa perlunya, dia bikin gembira orang tersebut. Yakunu mu'liman lahu wa li ghairihi annahu yuhibbu. Itu berita untuk yang diajak bicara atau untuk orang yang diberikan sesuatu tadi, dan untuk orang lain bahwa dia cinta kepadanya. Orang lain tahu ini orang sangat cinta kepada istrinya. Kenapa? Selalu memberikan ini, memberikan itu, memberikan hadiah, selalu digembirakan istrinya. Masya Allah. Demikian pula ikhwan dengan ikhwan lainnya, seorang muslim dengan muslim lainnya, mendekatinya, senang padanya dengan perbuatan, walaupun tidak menyatakan inni uhibbuka fillah, walaupun tidak mengucapkan saya cinta padamu karena Allah, tetapi dia sudah mengumumkan bahwa saya cinta kepadanya. Dengan apa? Dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Kenapa? Tentunya yang sempurna adalah dengan kedua-duanya. Beritahu dia, ana uhibbuka billah, sehingga dia gembira dan dia akan menjawab, ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Wa kadzalika bil aqsi. Ini semua kebaikan-kebaikan. Demikian pula sebaliknya, orang yang selalu membuat kejelekan pada seseorang, memberikan kejelekan-kejelekan, mengganggu, itu pemberitahuan bahwa orang ini tidak suka pada si fulan. Wa kadzalika syahadatur rabbi azza wa jal. Demikian pula persaksian Allah azza wa jal, mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illahu. Allah mempersaksikan dirinya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Dengan apa? Bil qawli wal fi'li. Wa bayanuhu wa ilamu yakunu biqaulihi taratan. Allah menjelaskan, Allah menerangkan kadang-kadang dengan ucapannya. Wa bi fi'lihi ukhra, dan dengan perbuatannya pada kesempatan yang lain. Fal qawlu ma arsala bihi rusulah wa anzala bihi kutubah. Dengan ucapan, yaitu ucapan yang diturunkan kepada para rasulnya, yang diutus rasulnya untuk menyampaikannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi? Yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya dan rasulnya adalah la ilaha illallah. Dan disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Tidaklah seorang rasul diutus illa uhiya ilaihi, kecuali diwahyukan kepadanya annahu la ilaha illa huwa. Diwahyukan kepadanya tauhid. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Tauhid. Telah diutus di setiap generasi seorang rasul. Perintahnya adalah perintahkan pada manusia untuk beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Qulina a'udzubillahi, termasuk ayat yang sedang kita bahas, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan, malaikatnya mempersaksikan, dan ulul ilmi mempersaksikan bahwasanya la ilaha illa hu, tidak ada ilah kecuali dia, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini i'lam biqaul, i'lam dengan ucapan, pemberitahuan dengan ucapan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga mengikrarkan, memberitahukan dengan perbuatannya. Dengan apa? Dengan penciptaan langit dan bumi, dengan penciptaan manusia, dengan penciptaan makhluk-makhluknya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Kisan, syahidallahu bitadbirihi al-ajib wa umurihi al-muhkamah 'inda khalqihi annahu la ilaha illa hu. Allah mempersaksikan dengan pengaturan alam semesta. Allah mempersaksikan dengan pengaturan yang sangat menakjubkan, dengan perkara-perkara yang sangat pas, yang muhkamah, yang sungguh sangat sempurna ciptaannya. Itu semua mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah kecuali dia. Mempersaksikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikatakan oleh kita. Apa yang dikatakan oleh seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu merupakan bukti bahwasanya dia hanya satu. Qanabina azakumullah, yakni maksud tauhid, bahwa segala sesuatu di alam ini, gunung-gunungnya, sungai-sungainya, lembah-lembahnya, langit dan bumi, dan semua apa yang Allah takdirkan di dalamnya, semuanya bukti-bukti bahwa Allah hanya satu. Bahwa Allah yang berhak diibadahi hanya dia. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Berarti Allah mempersaksikan la ilaha illallah dengan ucapannya dalam Quran dan dalam ucapan nabinya yang diutus. Dan Allah mempersaksikan dengan perbuatannya, dengan penciptaan-penciptaan alam semesta, dengan kesempurnaan-kesempurnaan apa yang diciptakannya. Ya, ini menunjukkan sangat pas, sangat lengkap, sangat hebat, sangat mengagumkan, menakjubkan. Wa mimma yadullu ala anna syahadata takunu bil fi'l qawluhu ta'ala. Dan termasuk apa yang merupakan persaksian Allah dengan perbuatan adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Wa ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufur. Qul inna a'udzukum Allah. Bukti bahwa yang namanya persaksian bisa dengan perbuatan, yang namanya pemberitahuan itu bisa dengan perbuatan, ketika Allah kisahkan tentang musyrikin. Musyrikin soknya, kami akan ngurusi Ka'bah, kami akan ngurusi haram, kami akan menjaganya, kami akan begini, kami akan begitu. Allah katakan tidak mungkin. Maka nalil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Enggak mungkin musyrikin akan memakmurkan masjid. Syahidina ala anfusihim. Kenapa kok mereka enggak memakmurkan masjid? Persaksian mereka bahwa mereka itu kufur. Di sini persaksian maknanya apa? Pemberitahuan. Mengumumkan bahwa kami kafir. Kami enggak cinta masjid. Sehingga mereka-mereka musyrikin, walaupun pernah tadinya dia sebagai muslimin kemudian jadi musyrikin, masjidnya nganggur, terbengkalai. Masjidnya dijadikan sebagai tempat yang jorok, tempat kambing-kambing. Dan itu kejadian. Kejadian ketika kita melihat di Ambon sana, betul-betul masjid itu terbengkalai sehingga seperti rumah yang akan ambruk dalam keadaan kotor, penuh kotoran kambing dalamnya. Kenapa? Syahidina ala anfusihim bil kufri. Mereka mempersaksikan bahwa diri mereka kafir. Baik. Persaksian dengan apa kira-kira? Apakah mereka bersaksi, saya bersaksi bahwa saya kafir? Dengan apa persaksiannya? Dengan perbuatannya itu. Masjidnya tidak diramaikan. Masjidnya dibiarkan terbengkalai. Masjidnya dalam keadaan sampai seperti itu dengan berbagai macam kotoran-kotoran. Tidak dihormati sama sekali. Dan yang telah Allah azab di Pakistan sana. Dengan azab, yaitu ditenggelamkannya mereka ke dalam bumi. Dalam keadaan terkubur mereka dengan tanah. Kenapa masjidnya dipakai untuk jaipongan? Acara jaipongan di masjid. Kenapa? Syahidina ala anfusihim bil kufri. Mereka mempersaksikan diri mereka bahwa mereka kafir. Buktinya mereka dalam keadaan betul-betul menginjak-injak kalimat Allah, menghinakan kalimat Allah dengan seperti itu. Jangankan sholat, enggak ada sholat. Tempat sholatnya dipakai oleh mereka untuk hura-hura, untuk kemaksiatan laki-laki perempuan di sana. Kemudian Allah azab mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebagian mereka yang masih hidup, alhamdulillah, kembali kepada Allah, kembali sholat, kembali bertauhid, kembali kepada sunnah, masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Qulna a'udzubillah. Berarti ayat ini sebagai dalil. Bisa persaksian itu dengan hanya perbuatannya. Fahadihi syahadatun minhum ala anfusihim bima yaf'aluna. Maka ini adalah persaksian mereka terhadap diri mereka dengan perbuatan mereka. Qulna a'udzubillah. Berarti yang namanya i'lam, yang namanya persaksian mengandung i'lam, pemberitahuan. Dan yang namanya pemberitahuan dengan ucapan juga harus dengan perbuatan. Wal maqsudu annahu subhanahu wa ta'ala yashhad bima ja'ala ayatihi al-makhluqah dalatan 'alayhi. Dan yang maksud, yang dimaksud dalam pembahasan ini tentang syahidullah, bahwa Allah pun mempersaksikan. Artinya Allah pun memberitahukan tentang tauhid dengan ucapannya dalam Quran. Dan dengan bima ja'ala ayatihi al-makhluqah, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluk-makhluknya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Setelah berbicara langit, berbicara bumi, dan berbicara apa-apa yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, apakah kamu tidak melihat? Pada dirimu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Pada dirimu, pada tubuhmu, pada badanmu ada tanda-tanda keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira kamu merasa memiliki dirimu sendiri. Wallah, jantungmu bukan di tanganmu. Jantungmu bukan di bawah kekuasaanmu. Walaupun kamu mengatakan tangan saya bisa genggamkan, saya bisa buka. Mulut bisa kamu tutup, bisa kamu buka. Matamu bisa kamu pejamkan, bisa kamu buka. Paib hatimu, jantungmu, berhentikan sejenak kemudian jalankan lagi. Silakan. Di bawah kekuasaan siapa itu? Di bawah kekuasaan kamu atau di bawah kekuasaan Allah yang hati-hati jantung-jantung kita baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Bahwa hati-hati manusia di tangan Allah, di jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Insya'a, kalau Allah kehendaki Allah matikan dia, kalau Allah kehendaki Allah hidupkan dia. Bukan di bawah kekuasaan kita, maaf saja. Kamu gak bisa berbuat apapun. Maka itu adalah ayat min ayatillah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayatun min ayatillahi ta'ala dalalatuha innama hiya bikhalqihi wa ja'alah. Pembuktiannya adalah dengan penciptaan Allah dan penakdirannya. Allah yang menjadikannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya. Qadirna a'udzubillah wa amma martabatul amri bidzalik wal ilzami bihi. Adapun martabat yang keempat, peringkat yang keempat, harus ada konsekuensinya. Dan tentunya bagi Allah, konsekuensi untuk memerintahkan makhluk-makhluk yang untuk beribadah kepadanya. Karena memang tidak ada ilah kecuali Dia. Maka anna mujarradu syahada la yastalzimuhu. Kalau persaksian saja, sekedar persaksian, tidak ada konsekuensinya. Tidak ada konsekuensi untuk amal. Lakinna syahada fi hadza. Tetapi persaksian tentang tauhid harus ada konsekuensinya. Tadullu alaihi wa tatadammanuhu. Harus ada bukti-bukti yang terkandung di dalamnya atau merupakan perwujudan dari persaksiannya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala syahida bihi syahadah man hakama bihi wa qadara bihi wa amara wa alzama 'ibadahu bihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan dengan persaksian hukum, dengan persaksian yang Allah menghukumi dengannya, memutuskan dengannya, memerintahkan dengannya, dan mengilzam, mengharuskan hamba-hambanya untuk melakukan konsekuensinya. Sebagaimana Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabb kamu memutuskan agar jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Qulna a'udzubillahi kalimat qadha. Ini syahadah. Allah mempersaksikan dan Allah melakukan perintah, memutuskan untuk melakukan konsekuensi dari la ilaha illallah. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan beribadah kecuali kepadanya. La tattakhidu ilaihain itsnain. Jangan kalian mengambil dua ilah. Ini juga konsekuensi. Perintah Allah merupakan konsekuensi dari tauhid. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan di dalam mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Ini juga konsekuensi dari tauhid. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada ilah yang satu. Itu pun konsekuensi dari tauhid. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menjadikan bersama Allah ilah yang lain. Itu bukan konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah. Itu pun konsekuensi tauhid. Wal Qur'anu kulluhu syahidun bidzalik. Dan Al-Qur'an seluruhnya mempersaksikan masalah ini. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti selesai masalah syahadah. Bahwa syahadah ini memiliki empat maratib, dan empat maratib ini harus ada. Qanibirina azakumullah. Maratib yang pertama sudah dirincikan, yaitu harus adanya ilmu, pengenalan, keyakinan di dalamnya. Maratib kedua harus adanya pemberitahuan, pengumuman. Dan yang ketiga harus ada ucapan di lidah. Atau itu yang kedua. Yang ketiga pemberitahuan. Yang keempat melakukan konsekuensi amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasallahu taufiqul afiyah wa Allah ta'ala al-hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.